ku tawarkan kepadamu. Adalah kenduri cinta. Lagu kemesraan yang bernama Kasih Sayang Kemanusiaan, di dalam skala negara biasanya kita sebut itu nasionalisme. Aku ingin mengucapkan salam kepadamu. Aku meneguhkan hatiku untuk hanya melakukan dan mengucapkan apapun saja yang saling menyelamatkan di antara kita. Biasanya janji cinta semacam itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam acara-acara, kita ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab, ada yang tidak. Yang menjawab ada yang sungguh-sungguh, ada yang pura-pura dan basa-basi menjawab. Tetapi yang tidak menjawab bisa jadi karena dia sungguh-sungguh menjawab dan kata-katanya keluh untuk bisa keluar jawabannya. Tetapi aku tahu jauh di dalam kalbumu, engkau semua membuka pintu untuk cinta semacam ini. Dan sesungguhnya rohmu masing-masing mengucapkan Waalaikumussalam. Kepada Sang Maha Kekasih, aku mohonkan kesejahteraan bagi hidupmu semua yang di hadapanku. Aku mintakan ketentraman jiwa bagi keluargamu. Aku mohonkan keluasan rizki Aku mintakan perlindungan bagi keamananmu di tengah negeri yang tidak menentu ini. Dan tentu saja aku mohonkan kepada Allah, ya Allah, taburkanlah cahayamu, taburkanlah cahayamu. Aku mohonkan cahaya bagi masa depanku.